Mitra bisnis, pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk toko retail modern, yakni sekarang pemilik hanya boleh memiliki maksimal 150 gerai, barang yang dijual pun harus 80%-nya buatan lokal, dan barang dengan merek sendiri maksimal hanya boleh 15% saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda tentang aturan ini? Jadi saya kira ini kan spiritnya adalah untuk meningkatkan penggunaan atau konsumsi produk-produk dalam negeri. Jadi pemerintah sudah sebenarnya ada satu tim yang namanya tim Forkom ya, Forum Komunikasi untuk Pasar. Itu sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dan meeting baik dengan para stakeholder, baik itu APRINDO ataupun asosiasi pemasok baik produsen maupun import dan juga dengan pemerintah sendiri, dan di sana keputusan Permendag 70 itu hasil rapat dari beberapa kali meeting itu. Di sana dibahas tentunya spiritnya adalah bagaimana kita meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, sehingga keluarlah ini. Menurut saya ini adalah salah satu kemajuan bahwa Indonesia ingin lebih meningkatkan konsumsi dan produksi dalam negeri, dan diharapkan para retailer juga ikut mendukung hal ini karena ini untuk kepentingan nasional yang lebih besar, sehingga kalau konsumsi dalam negeri atau produk dalam negeri meningkat tentunya akan menambah peningkatan income atau pendapatan di dalam negeri, dan tentunya ini akan kembali lagi kepada peningkatan di belanja, peningkatan daya beli konsumen atau masyarakat. Nah, inilah yang menjadi dasar pemikiran dari Permendag 70 tersebut. Nah, oleh sebab itu pembatasan-pembatasan terhadap penjualan produk import ataupun lain-lainnya itu tentunya mengacu ke situ, dan karena sudah melalui beberapa kali pembicaraan, tentunya ini kami harapkan juga merupakan kesepakatan dan bisa dijalankan bersama. Ini yang harus kita kawal bersama. Berarti harus juga didukung oleh UKM-UKM yang bisa menyediakan produk lokal dengan kualitas yang baik juga ya Pak? Ya justru UKM ini menjadi pemicu bagi UKM untuk meningkatkan kualitas maupun daya saingnya. Karena terus terang UKM kita ini kadang-kadang juga perlu diberikan kesempatan, tapi juga perlu dipacu untuk bisa meningkatkan daya saingnya. Karena apalagi sekarang ini menghadapi pasar global, pasar sebentar lagi kita masuk ke ASEAN ekonomi, masyarakat ekonomi ASEAN. Dan tentunya kalau UKM-UKM kita tidak sadar dan tidak mempersiapkan diri, ini akan berat. Oleh sebab itu dengan Permendag 70 ini merupakan bagian kecil sebenarnya dari upaya untuk bagaimana kita memberikan kesempatan bagi UKM untuk bisa tetap eksis dalam pasar global tersebut. Nah, jadi kalau tidak berbenah diri, tentunya yang menjadi korban adalah semua masyarakat Indonesia. Kalau UKM ini jual dengan tidak efisien, harga mahal, dan lain sebagainya, kemudian retailer dipaksa untuk membeli dengan barang-barang mahal, ujung-ujungnya adalah konsumen yang membayar. Dan ini akan merugikan konsumen secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ini merupakan momentum bagaimana harus berbenah diri. Bukan hanya UKM saja, saya kira juga semua industri. Dan pembatasan-pembatasan seperti ini sebenarnya juga banyak dilakukan di negara-negara lain ya. Terutama juga misalnya ada pembatasan mengenai OEM atau home brand ya. Pembatasan home brand dan lain sebagainya itu di negara-negara lain juga diatur. Jadi jangan sampai semua supermarket itu menjual produk dengan mereknya sendiri misalnya seperti itu. Biasanya di negara-negara itu antara 10-15% itu diperkenankan merek dengan mereknya sendiri ya, supermarket itu sendiri. Atau lebih dikenal dengan istilah home brand gitu ya. Apa menurut Bapak PR pemerintah terkait peraturan baru ini? Hanya sekali PR-nya ini terkait dengan kebijakan tenaga kerja, kemudian pembinaan terhadap UKM dan lain sebagainya, dan juga mengenai kebijakan tentang energi misalnya, ini juga banyak sekali yang harus kita sepakati bersama. Karena terus terang seperti tiba-tiba ada wacana untuk menaikkan PLN dengan tarif yang tinggi sekali, ini tentunya akan merugikan juga daya saing kita gitu. Nah, oleh sebab itu kita harapkan terutama pemerintah ini lebih jeli melihat bahwa persaingan adalah bukan di dalam negeri sendiri, tapi persaingan adalah di pasar global. Kita harus lebih bersatu antara pemerintah dengan para pelaku usaha, baik itu besar maupun kecil, dan juga untuk memperhatikan kepentingan konsumen. Jangan sampai misalnya PLN tiba-tiba menaikkan tarif setinggi-tingginya karena misalnya dibebani oleh harus meningkatkan keuntungan atau profitabilitasnya setinggi-tingginya. Nah, tentunya ini bagi PLN sendiri tidak salah memang karena ditarget untuk meningkatkan keuntungan dan lain sebagainya. Tapi secara nasional kita harus lihat bahwa ini adalah pengaruhnya mana yang lebih merugikan. Kalau PLN untung tapi secara agregat di nasional rugi, tentunya ini akan menjadi kelemahan bagi Indonesia secara keseluruhan. Oleh sebab itu tidak bisa melihat hanya satu sektor per sektor gitu, harus secara keseluruhan. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi Lukman. Saya Wendy Lim.